Buku lama 300. Orang lama tak sampai 300 lah. 60 orang pun. One one eight. Kau surat 300 buku hijau. Buku lama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة أعاذنا الله وإياكم منها. They are good students. Yeah, ada respon. The question is bila nak apa? Dalam proses. Babu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kita asalnya insan biasa. Kita menjadi mulia apabila kita bersanggupan untuk menggalas kerja-kerja Rasul. Dan di antara kerja Rasul, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaqulullahu ta'ala. Baca. Nah. Waltakun, hendaklah jadi di kalangan kamu, hendaklah di kalangan kamu ummatun, adanya ummah, adanya sekumpulan manusia, adanya, hendaklah kamu menjadi umat, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu menjadi umat, yad'una ilal khair, yang bersifat, bekerja, menyeru kepada al-khair, al-khair yang kita seru kepadanya, khairai dunia wal-akhirah, kebaikan dunia, apakah kebaikan dunia? Kehidupan beragama. Wal akhirah al jannah. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Al khair yang dimaksudkan itu juga letak pada al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan sembang-sembang manusia, sembang bisik-bisik manusia yang duduk bersama-sama bersembang, bercakap, Melainkan kata Allah Ta'ala, orang yang menyeru kepada ma'ruf, menyeru kepada sadaqah. Nah, jadi Allah Ta'ala mengaitkan kebaikan terletak kepada sejauh mana seseorang itu mampu menggalas tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan akhirnya Allah Ta'ala menyatakan natijah ganjaran yang bakal disediakan kepada orang-orang yang berjaya melaksanakannya, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, kuntum, kuntum, baca, Masya Allah, kuntum, kamu, refer kepada siapa? Kita semua, asalnya refer kepada sahabah. Antum, bila sebut antum, mukhatabnya yang ada di depan. Semasa turunnya ayat ini, turun kepada para sahabah. Sebab itu sebahagian ahli ilm menjadikan ayat ini merupakan ayat yang memuji para sahabah. Kuntum, sebab memang terbukti para sahabat melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar, berjihad, membuktikan Islam. Jadi para sahabat, sebab itu sebahagian ahli ilm menyatakan ayat ini fi madhis sahabah, memuji para sahabat. Dan kalau kita nak melayakkan diri supaya mendapat pujian yang sama, hendaklah bersifat dengan sifat yang ada padanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu pastilah sebaik-baik umat yang dimaksudkan generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi' tabi'in. Ayat ini bukan umum macam tu saja. Ayat ini dikhaskan lagi dengan hadis Nabi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik nas. Tiba-tiba ayat Quran, kuntum khaira ummatin. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia itu refer kepada as-salaf. Jadi kita tumpang kebaikan kalau kita mampu meniru perangai panduan as-salaf dalam beragama, dalam kehidupan dunia dan lain-lain. Apakah kita khairu ummah? Kita yang sahaja ini khairu ummah? Tak. Tapi kita boleh menjadi khairu ummah kalau kita meniru mereka. Then you dapat khairu ummah. Pastinya ayat ini sesuai untuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat. Ya, kita taklah. Tapi kalau kita register, kalau kita daftar untuk jadi macam mereka, boleh. Ruang masih terbuka. Apa dia? Allah Ta'ala sebutkan detailsnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tatkala membaca ayat ini, dia biasa berkata, man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummah falyuaddi syarat Allah fiha. Man sarrahu, sesiapa yang suka untuk menjadi sebagaimana yang ada dalam ayat ini, yakni khaira ummah, sebaik-baik umat, falyuaddi, maka tolong laksanakan syarat Allah padanya. Kamu boleh jadi sebaik umat dengan bersyarat, bukan free-free tiba-tiba keluar je kat Malaysia mazhab Syafi'i sebaik-baik umat. No, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, laksanakan syarat yang Allah letakkan dalam ayat tersebut. Melaksanakan syarat yang telah Allah Ta'ala letakkan dalam ayat tersebut. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, apa maknanya? Khudh, ambillah. Al afwa, pendekatan memberikan kemaafan. Dalam kehidupan di dunia, banyak benda yang kita perlu berlebih kurang. Kalau tidak, tak jadi kehidupan ini harmoni. Ya, yeah. Sebab manusia itu mahallul khata, manusia itu tempat buat salah, tempat silap, tempat ter khudhil afwa, ambillah sikap memberi kemaafan. Kalau jika sekiranya kamu nampak benda yang tak betul ataupun yang menyakitkan hati, baik nak handle, nak settle masalah sakit hati, beri kemaafan. Baik dia buat benda yang menyakitkan hati itu, pasti ada benda salah yang dia buat, ha? Perintahkan saja yang ma'ruf, tinggalkan saja yang mungkar, habis cerita. Sebab itu, ingat tak ayat ini juga dibacakan oleh Al-Hur bin Qais kepada pakciknya, kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ingat tak hadis itu? Al-Hur bin Qais pernah berkata kepada Umar bin Al-Khattab, tak kala Umar bin Al-Khattab marah, Uyainah datang nak bertemu Umar. Uyainah datang, dia nak bertemu Umar melalui jalan Al-Hur. Al-Hur ini di antara orang yang begitu hampir dengan Umar. Dia ini di antara orang yang kabelnya besar dengan Umar. Maka apabila sampai temu janjinya, Uyainah tiba-tiba bertindak dengan tindakan yang tidak disangka oleh Al-Hur. Al-Hur ni anak saudaranya. Dia masuk jumpa Umar, Ya Ibn Al-Khattab, tak panggil Amirul Mukminin, tak panggil, tak hormat dan sebagainya, Khalifatu Khalifati Rasulillah ke, Khalifah Rasul ke, tak sebut. Ya Ibn Al-Khattab, ma tahkum fina bil adli, wa ma tu'tina al-jazal, wa ma tahkum fina bil adli. Wahai anak Khattab, kau tak berikan pemberian yang banyak kepada kami sebagaimana Rasul beri dulu. Masa kau jadi khalifah, nampaknya tak sampai lagi kepada kami bajet-bajet yang macam ada di zaman Rasul dulu, dan kami rasa kau tak adil. Kata Umar, hatta hamma Umar an yuqi'a bih. Umar hampir-hampir nak pukul dia ni. Maka anak saudara kepada yang celupar tadi, Al-Hur bin Qais, menyatakan, ya Rasul, ya Khalifata Rasul, ya Amiral Mu'minin, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala qala li nabiyyi, Allah Ta'ala pernah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa, maafkan ajalah jis, ignore him, leave him, biarkan dia, tak usah kira lah dengan dia, nak kira sakit hati, memang sakit hati, tapi engkau terpelajar, dia tak terpelajar, manakan sama, ya, dia tak tahu urusan-urusan bagaimana nak berdiplomasi, bagaimana nak berhubung, ataupun bagaimana, nah, dia tak tahu, dia badu. Khudhil afwa, berikan kemaafan, kalau engkau ada apa-apa nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dah, tak payah pukul. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, Umar, begitu dibacakan qaulullah ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil musyrik 'anil majahilin, Umar berhenti, tak jadi marah. Jadi itu di antara kehebatan Umar dan juga kehebatan Al-Hur yang berdalil dalam Quran, dan kehebatan ayat ini bila turun kepada para sahabat, meaningful. Ayat ini didengar oleh para sahabat, terus menuntut satu respon yang luar biasa, kan? Kan Umar tengah marah, minta respon apa? Al-afwa, terus diberikan al-afwa, kemaafan. Ya? Ha, kita cuba kalau kena tegur, tak boleh lah bukain. Ha, Masya Allah. Dah, ya. Betul, dah Datuk tu tegur. Masya Allah, Ibnu Umar. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar. Masya Allah, betul lah. Ustaz lagi tak boleh kena tegur, ada saja dia punya alasan. Lagi teruk tak, yang tu khilaf. Antum tengok orang nahu, grammar nahu bahasa Arab, sehingga dijadikan lawak jenaka, an-nahwi la yukhti, nahu, orang nahu tak pernah silap. Ni ada jawapan. Tak, yang ni kufah bacaan macam tu, ya. Ada je jawapan. Begitu juga faqih, orang faqih biasa tidak kan, dia betul aja pada dia. Sebab ada, dah ini ialah qaul marjuh, ada qaul lain. Sebab dia belajar, dia suka mengambil kesempatan daripada apa yang dia tahu. untuk mendiamkan orang yang teguh. Dia tahu. Cukup bijak. Betul. Orang faqih. Sebab itu, ada orang buat lawak jenaka. Dia kata, kalau kamu hilang, tercicir duit di masjid, sebelum kamu doakan, ya Allah, berilah aku jumpa balik duit tu. Sebelum kamu doa itu, doakan pula sebelumnya, ya Allah, janganlah sampai ustaz yang jumpa. Sebab kalau ustaz yang jumpa duit tu, ada ialah poin dia boleh guna duit tu. Oh, fisabilillah lah. Oh, untuk inilah. Oh, untuk itu. Oh, untuk beli mineral lah. Tapi biarlah dia jatuh kepada orang yang lurus. Jatuh kepada makcik cleaner yang, masya Allah, ini duit. Kena cakap. Jumpa ustaz juga sudahnya dia. Makcik ustaz, saya jumpa duit ni. Kesian agaknya. Okey, okey, okey. Okay. Kita tulis. Tulis nak suruh kau terbalik je. Lepas tu, iklan 2-3 hari. InsyaAllah kita ada nak buat betul pagar. Gunalah duit tu. Tapi kalau orang yang, masya Allah, yang tak tahu, kepada yang lain dia akan berusaha nak cari siapa tuannya, kan? Jamil. يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التوبة. الله تعالى menyebutkan sifat masyarakat mukmin yang terpuji, المجتمع المؤمن المحمود, المجتمع المؤمن المحمود, masyarakat mukmin, masyarakat beriman yang terpuji. Bagaimana mereka itu? Yatanasaruna, saling tolong membantu, saling bantu membantu dalam mengarah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Awliya ba'duhum awliya ba'din, saling tolong bantu membantu kepada persoalan mencegah yang ma'ruf, menghalang, mengarahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu mukmin, kata Allah Ta'ala. Selain mukmin tak macam itu. Cuba tengok kita. Kalau ustaz lain tegur, ustaz lain tak nak sokong sangat. Sebab mesti dia yang tegur. Kalau ada orang lain cetus, jarang orang lain nak sokong. Sepatutnya dia kena sokong. Benda tu betul. Walaupun yang menyerunya itu kurang daripada dia. Kan? Katalah ada ustaz yang kurang glamour, ada ustaz yang lebih glamour. Yang kurang glamour pula yang tegur dulu benda-benda salah. Yang glamour nanti bila ditanya, alah benda remeh, benda sibuk. Tapi kalau dia tegur tak apa. Sepatutnya awliya uba'din, saling, betul lah tu apa yang dia buat, masya Allah. Kalau betul kenapa tak? Apakah kena keluar RM5? Kata itu bagus, betul, nam, saya sokong, setuju. Sokonglah benda betul. Sepatutnya kita tolong, bantu, membantu, kuat, menguat kepada yang ma'ruf. Dan kalau ada orang cegah kepada yang mungkar dan mana-mana berengkar, kenapa tidak disetujui, disokong? Ya, sebab Allah Ta'ala menyatakan mukmin begitu sifat masyarakat mukmin. Sebagian orang dia nak ada kepentingan. Ai yang cetus dulu benda ni mula-mula, kan? Ai yang cetus dulu, ustaz tu dah sebut dah. Bila ustaz lain pula sebut, alah yang kau sebut ni tak habis ni, dulu ustaz tu dah. Alah, ya biarlah. Awliya ba'duhum awliya uba'din, sepatutnya mereka saling sokong, menyokong, bantu, membantu. Komen yang positif. Ya, kan Allah kata al-mu'minu wal-mu'minuna wal-mu'minat, maknanya orang yang beriman, dia tahu bahawasanya apa yang dia lakukan bukan untuk pujian, apa yang dia lakukan untuk Allah Ta'ala. Dengan demikian tak kisahlah saya yang gerak ke orang lain yang gerak ke, yang penting matlamatnya sampai. Nah, al-mu'minu wal-mu'minuna wal-mu'minat. Tak bolehlah. Tak, kami yang dulu mula-mula sunnah di sini, they have to respect us. Apa-apa pun tanya lah kita. Bagus, masya Allah, ada markas baru. Subhanallah. Pergi tanya pula, pergilah buat ziarah. Kan sepatutnya begitu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka merupakan pengukuh, penolong kepada yang lain. Bukan? Alah, budak-budak muda. Ini tidak menggambarkan apa yang Allah Ta'ala sifatkan kepada mukminun, yang sifat mereka bantu-membantu pada yang al-khair. Kepada wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bahkan sebahagiannya pula menjadi penyeru kepada al-'udwan, permusuhan. dia orang tu tak berapa sunnah tu sekarang kan, masya-Allah. Hatta ustaz-ustaz pun kadang-kadang orang. Nah, jadi sepatutnya kita belajar daripada apa yang disebutkan Tuhan. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. المائدة. الله تعالى mengkhabarkan, menceritakan bahwasanya dia melaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel satu masa dulu, dalam masa yang lampau dulu. Fima anzalahu ala Daud, yang dari Allah Ta'ala melaknat Bani Israel dalam risalah Daud melalui nabinya Daud alaihi salam dan nabinya Isa, maknanya dalam Taurat, dalam Zabur dan dalam Injil. Yahudi Bani Israel dilaknat, disebut dalam Taurat Zabur, dan di Taurat disebut dalam Injil. Kenapa? Zalika bima asaw, kerana penderhakaan mereka. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, dan mereka itu melampaui batas. Maknanya maksiat luar biasa berlaku, tak ada orang nak tegur, sebab itu mereka dilaknat. Apalagi yang memupuk maksiat terus tersebar luas. كَانُوا لَا يَتَنَهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ, mereka tidak saling tegur-menegur di antara mereka akan perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Kerana mereka tidak mewujudkan budaya tegur-menegur, jangan jaga tepi kain orang, itu mendatangkan maus, itu mendatangkan apa, kemurkaan. Sebab itu kita ni kadang-kadang kita berhadapan dengan ada orang yang dia ada kekuatan strong enough, dia boleh tegur. Jadi kita yang tak apa boleh tegur, patutnya sokonglah dia. Tapi kita punya budaya, lah nak glamour je Datuk tu. Sepatutnya, betul yang Datuk tu kata. Alhamdulillah. Yes. Kan tak apa-apa. Kita tengok di masjid, cuba kalau ada orang tegur. Ada ramai tak orang sokong? Dia tengok market. Kalau teguran tu boleh dia sokong, then I be with you. I'll be with you. Kalau tidak, biarlah dia. Ya tanahauna. Sepatutnya tolong bantu-membantu. Kan di masjid lah contohnya kan. Dalam jawatan kuasa masjid tiba-tiba ada dalam mesyuarat kan, banyak kadang-kadang benda mengarut yang diutarakan, jadi ada lah orang yang tak setuju. Sepatutnya kita kalau melihat benda tu patut disokong. Yes, why not, saya setuju benar dengan apa yang disebut, tak sepatutnya majlis ini begini. Ya, yeah. Sekurang-kurangnya kita pun tidaklah kita tidaklah sepayah sebagaimana orang yang mula-mula mengutarakannya, cuma nak sokong aja. Sebab itu ya tanahauna membawa makna saling bantu membantu. Ya tanahauna am munkarin fa'alu, saling tegur menegur, tegah menegah akan kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi Allah Taala menyatakan sikap mendiamkan diri daripada maksiat, sikap mendiamkan diri dan tak tegur menegur itu, kata Allah, labi sama kanu yafalun, itulah seburuk-buruk benda yang mereka lakukan. Ya. Yeah. Allahu Akbar. Naam. Wa hadhihi al-ayatu tubayyinu anna tarka al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar mujib li ghadabillahi wa la'natihi. Nas'alullaha al-'afiyah. Daripada ayat ini, ayat lu'inal ladzina kafaru itu, Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar mewajibkan marah Allah. Boleh mendatang marah Allah Ta'ala. Kita nak rahmat Allah datang, bukan marah Allah, dan juga mewajibkan laknat. Orang Bani Israel dilaknat sebab itu. So kalau you do the same thing, nanti you akan dapat benda yang sama, laknat, kemurkaan. Jadi kita sebaliknya diminta untuk kita diminta untuk melakukan perkara yang mewajibkan datang rahmah, yang mewajibkan datang pengampunan, bukan perkara-perkara yang mewajibkan datang kemurkaan, ha? Yang mewajibkan datang laknat. Wa qala Allah ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. After all, bagus juga Al-Imam An-Nawawi bawa ayat ini. After all, setelah you cuba amar ma'ruf nahi mungkar, janganlah sampai putus asa. Kata Allah, sampaikan saja. Dia nak terima, dia terima. Siapa tak nak terima, up to you. Ya. Yeah. Jangan sampai balik hantuk dinding. Kenapa dah 10 kali dah aku cakap mereka ni memang patut nak merajuk. Dah. Kan sebagian dai merajuk, susah. 10-3 kali ditegur tak nak ikut, dah merajuk. Allah kata, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Wahai orang-orang yang telah mendaftarkan dirinya nak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, kerja engkau habis-habis tinggi pun sampaikan aja. Qulil haq, sampaikan yang benar, dan yang benar itu pastinya yang datang daripada Allah. Dan you have to know that faman syaa, Allah sendiri pun tak paksa mereka. Sesiapa yang nak beriman, sesiapa yang tak nak, nak kafir, ya yes, silakan kafir. Siapa yang nak beriman, silakan beriman. Sesiapa yang nak kafir, silakan kafir. Kadang-kadang ada orang, banyak kali dah kita sebut dia tak nak. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau memaksa manusia sehingga mereka jadi beriman? Dah. Jangan paksa, la ikraha fid din. Nah. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar berlegar juga dalam konsepnya itu dalam bentuk sampai, bukan paksa. Nah. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil kafirin. Fasda', hey Muhammad. Wahai Muhammad. Hadapilah orang-orang musyrik dengan apa yang kau diperintahkan. Fasda' bima tu'mar. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa yang pertama, dakwah sirriyah. Dakwah secara sir. Okey. Kerana maslahah. Dakwah sirriyah, dakwah secara senyap-senyap. Turunnya ayat ini, inilah merupakan ayat yang bertanggungjawab kepada perintah menjaharkan ataupun mengiklankan dakwah Islam. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ini merupakan ayat yang menamatkan era dakwah sirriyah dan ayat yang mengiklankan permulaan kepada dakwah secara terang-terang. Benda-benda nak sembunyi-sembunyi buat apa, cakap je lah. Ya, then adalah harga yang kena dibayar untuk itu semua. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Allah Ta'ala memberitahu bahwasanya orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim melakukan maksiat mereka diberikan azab atas kefasikan yang mereka lakukan. Lihat, Allah Ta'ala menjadikan kriteria amar ma'ruf nahi mungkar di antara penyebab kepada mereka diselamatkan daripada azab. Ya. Dan kita lihat ayat ini pula mendiamkan, tak menyebut pula status orang yang tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, yang diam saja. Dia tak buat muka, tapi dia diam saja. Ha? Sakatatil ayatu 'anil sakitin. Jadi oleh kerana orang-orang yang tak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tak layak untuk dipuji. Dan mereka pula tak buat benda yang, mereka tak buat mungkar, tapi mereka diam. Mereka tak layak, mereka tidak menegahnya. Mereka tak layak dipuji kerana menegah kemungkaran, dan mereka pula tidak perlu untuk dikeji kerana melakukan maksiat. Tetapi mereka akan mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang melakukan penderhakaan di dunia tetapi tidak di akhirat. Maknanya kalau Allah turunkan azab ke tempat itu, mereka juga kena. Itulah azab kepada mereka di dunia. Adapun di akhirat nanti, mereka akan diasingkan oleh Allah Ta'ala. Iyalah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis bab niat dulu kita baca, kan, yaghzul jaysha al-ka'bata, satu kumpulan tentera kata Nabi akan memerangi Kaabah. Yaghzu al-jaysha, yaghzu al-jayshu al-ka'bata, kata Nabi. Nanti akan ada satu tentera yang akan memerangi Kaabah. Fa idza kanu bi baida yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tapi nanti bila mereka sampai di satu kawasan nama Baida dekat dengan Makkah, mereka akan dihancurkan daripada mula sampai akhir. Aisyah bertanya, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum?" Macam mana Allah Ta'ala boleh hancurkan semua sekali sedangkan dalam tu ada yang tak niat untuk perang pun? Kata Nabi, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Ya, mereka akan dihancurkan semua, tapi nanti bila hari kiamat mereka akan dibangkitkan mengikut niat-niat mereka. Yang niat nak perang Kaabah dapatlah yang layaknya sebagainya. Dan yang tak niat, ya mereka tak termasuk. Tapi maknanya itulah harga yang perlu dibayar ataupun naam kepada orang yang mendiamkan diri daripada maksiat. Naam, mereka mungkin akan terkena juga azab bila Allah Ta'ala turunkan di dunia. Tentera apa tu? Tentera apa yang nak yang serang Kaabah ni? Tentera apa? Tentera bergajah? Lagi? Tentera Abraha? Lagi? Rasanya macam tak betul. Cuba tengok. Cuba tengok hadis nombor 2. Balik semula muka surat awal. Selepas hadis innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 2. Hadis bab pertama. Bab pertama hadis nombor 2. Cuba tengok hadis tu. Apa maknanya? Siapakah tentera tersebut? Siapa yang ngajar hadis ni dulu? Siapa ngajar hadis ni dulu? Awal lah juga. Siapa yang ajar hadis dulu? Ya, saya dah sebut dah siapa tentera tu. Siapa tentera tu? Apakah tentera Abraha? Tentera Abraha ke ataupun tentera lain? Tentera lain, bukan tentera Abraha. Sebab Nabi sebut sana Yaghzu akan memerangi Kaabah. Ini hadis refer kepada akhir zaman, bukan yang telah berlaku. Sebab tentera Abraha mereka dah lepasi Baida dan mereka depan Kaabah dah. Tentera ini even belum sampai ke Makkah, sampai di Baida mereka dihancurkan. Wallahu alam, inilah di antara tentera-tentera ini, di antara alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, bahawasanya Makkah ada tentera yang cuba untuk menghancurkannya. Jadi tanda-tanda kiamat akan datang. Ya. 70-an ni. Ya. Ya. Boleh jadi? Boleh jadi. Tapi apakah mereka semuanya mati? Separuh ditangkap. Tak semua mati kan? Maknanya ada lagi nanti yang lain yang semua mati. Sebab dia tak sama dalam berita. Dalam berita tu semua mati. Semua mati. Ya. Ya. Tak tahu siapa dia? Maknanya kita nak bagi tahu bukan tentera Abraha. That is the point. bukan tentera Abraha. Sebab kalau mengikut fakta, tentera Abraha bukan setakat tak lepas Baidak, dah sampai pun depan Makkah. Baidak ni jauh lagi. Sebelum nak sampai Gombak, lalu dekat Ampang. Ke Ampang ni dihancurkan. Dak, mereka dah lepas pun Ampang, dah sampai pun Gombak, Sungai Cincin dah sampai. Aulu Kelang, Kelanggi. Ha. Nampak dah bangunan bumbung UAE warna biru. Tak sampai. Itu dah sampai. Ya. Yeah. Yes, tentera Abraha juga sebelum Nabi Ibrahim. Maknanya itu pas. Tapi kata-kata Nabi ni fi'lul mudhari', benda yang akan datang. So kalau Nabi refer kepada tentera Abraha, pastilah ghazat. Ghaza. Nabi akan sebut ghaza al-jaishu al-Ka'bah. Tentera telah pun menyerang Ka'bah. Ha. Tetapi ini Nabi kata yaghzu. Yaghzu ialah fi'il yang menunjukkan continuous, benda yang sedang dan akan datang. Fi'lul mudhari'. Nah. Jadi Allah Ta'ala menyatakan anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadhna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Adapun orang-orang zalim, maksud orang zalim ialah orang yang melakukan maksiat. Orang-orang yang mencegah kepada kemungkaran, mereka diselamatkan. Ya? Mereka diselamatkan. Orang-orang yang melakukan maksiat, mereka dihancurkan. Baik orang yang diam daripada orang yang tak teguh, mereka juga hancur sekali bersama orang-orang yang zalim. Nah. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Dan ayat berkenaan bab al-amru bil ma'ruf banyak. Maklumah dan ianya diketahui, bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadis, maka hadis yang paling menonjol letakkan pada bab daripada nombor yang pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Sa'id bin Khudri telah kita ceritakan dulu kan, rudda yawma Uhud, semasa perang Uhud dia tak dibenarkan untuk berperang kerana dia kecil. Pernah tak kita baca tentang Sa'id Al-Khudri? Pastinya lepas ya. Ingat tak? Pastinya lupa kan? Ada tak tulis? Nak ulang? Tak payah? Sa'id Al-Khudri. Ha? Nama dia tu. Sa'id Al-Khudri. Ha? Siapa Abu Sa'id? Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Hmm? Cuba tengok hadisnya Abu Sa'id. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ada? Ada tak kita terjemahkan orang tu? Ah, refer kepada hadis apa? Bab taubat. Ya, telah kita ceritakan. Nak ulang balik ceritanya. Oh, bab taubat dekat Sri UK kan? Bab taubat di Sri UK. Sekarang kita dah sampai Sri UK ya. Jamie. Yes, write down. Baik. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, tapi lebih dikenali dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau ini dinisbahkan kepada Khudrah. Khudrah ini salah satu puak daripada Khazraj. Kita tahu bahawasanya Al-Ansar terdiri daripada Aus dan Khazraj. Oh, so ini daripada galur Khazraj, bukan daripada Aus. Dia ni, Nabi tak benarkan join perang Uhud kerana umurnya tak cukup. Tengok budak-budak sibuk nak pergi perang pada masa tu. Dia tak dibenarkan. Maknanya perang dalam Islam bukan sembrono. Ada undang-undang, ada disiplin. Ha, bukan budak kecil pergi baling batu dah. Itu bukan jihad, itu jahat aja. Ya? Perang Uhud. Semasa peperangan Uhud, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya syahid. Dan selepas daripada peristiwa itu, selepas daripada perang Uhud, dia dibenarkan join perang dan dia sempat menyertai 12 peperangan bersama Rasul. Beliau ini di antara sahabat Nabi yang faqih, yang alim. Meninggalnya di Madinah pada tahun 64 Hijriah. Boleh tulis? Laju sangat. Esok boleh namakan anak Sa'ad. Sa'ad. Bukan Sa'id. Sa'ad. Sin Ain Dal. Kalau Ijerumi macam mana? S A D. Sa'ad. Ha, sudah susah kat klinik menyebut. Yeah. Anak saya nama Umaymah. Ada dekat klinik ke apa dia tanya, why you namakan dia Umaymah? U-M-E-Y-M-A-H. Apakah sebab dia bulan Mei? Memang dia dah bulan Mei. Oh, nak ada Mei kat sana. Itu takwil yang fasid. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a, sesiapa yang nampak, minkum, dari kalangan kamu, mungkaran, sesuatu kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia sendiri mengubahnya, biyadihi, dengan tangannya, kerana kewajipan menegahnya ke atas dia, sebab dia yang nampak. Fa'in lam yastati', kalau dia tak mampu, fabilisanih, maka dengan lidahnya. Sama ada dia sendiri menegurnya ataupun dengan lidahnya dia cerita dengan orang, minta tolong orang lain tolong tegah. Fa'in lam yastati', kalau tak mampu juga, fabiqalbih, maka dengan hatinya, yakni dia membencinya, tidak redha dengan kemungkaran yang berlaku. Redha bil kufr, ar-redha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekufuran, sesuatu kekufuran juga. Ridha bil ma'asiyati ma'asiyah. Ridha dengan kemaksiatan juga satu ma'asiyah. Ha. Jadi, wazalika, kata Nabi, stage yang ketiga, yang cuma menunjukkan tidak ridha tadi, itu ab'aful iman, selemah-lemah iman. Baru 45 markahnya, setakat lulus saja. Ada orang nak dapat 45, nak 90 lebih kan? 900. Nah, sampai bila nak setakat apa orang panggil? Nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Cukup makan. Ya ke cukup? Nah. Baik. Hadis ini Nabi kata man ra'a, siapa nampak. Bukan siapa pergi intai. Kan? Siapa nampak, maknanya Nabi tidak suka kita wujudkan budaya penyibuk suka cari salah. Tu tak betul. Intai-intai ada. Macam cerita Mami Jarum tu kan, intai tengok salah orang, salah dia tak nampak. Man, Nabi kata man ra'a, sesiapa yang ternampak, sesiapa yang melihat kemungkaran. Bukan sesiapa yang pergi mengintai, malam ni aku nak cuba cek, you jangan keluar semua tengok. Kalau kita keluar nanti dia tak jadi buat. Semua menyorok dulu. Nanti bila dah masuk, kemudian jangan pergi lagi. Jadi nanti baru kita masuk. Oh, dia suka orang buat. Sebab dia kata kalau kita kelibat, kita dah dilihat lebih awal, maka dia tak jadi buat apa yang dia nak buat, dia rancangkan. So punya main jahat. Dia suka orang tu jatuh dalam lubang dan dia nak ketawakan, dia nak tangkap. Sepatutnya dia elakkan awal-awal lagi orang jangan sampai jatuh dalam lubang. Jadi maknanya kita lihat budaya mengintai, kemudian menunggu sampai orang jatuh baru tangkap. Dia juga merupakan kesalahan. Kenapa? Niatnya jahat. Niatnya jahat. Sebab dia nak menayakan orang tu, kemudian sumpah image jadi tercemar, kemudian dia juga tak yu amar ma'ruf nahi mungkar, sampai dia tak buat mungkar. Perintah kepada ma'ruf nahi mungkar, cegah kepada mungkar, sampai dia tak buat mungkar. Bukan tunggu dia buat mungkar dulu. Sudahnya dia tengok wayang free. Nak minta? Oh, yang free. Ya jus. Tak boleh. Hadzal hadithu aslun fi taghyiril munkar. Inilah hadith yang menjadi asas Hadis utama, hadis penting, hadis yang dijadikan asas kepada konsep taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Ada kitab yang ditulis, ada thesis PhD yang dibuat berkenaan tajuk bagaimanakah fiqh mengubah kemungkaran. Sebab mengubah kemungkaran tak guna fiqh, tu yang jadi cacat merbah, tu yang jadi masalah saman menyaman sudahnya. Ya, adanya fiqh, adanya ilm, perlu mengikut kaedah. Ya. Walidzalika addahu ahlul ilmi minal ahadith allati 'alayha madaruddin. Sebab itu sebahagian ahli ilmu menjadikan hadis ini di antara hadis yang penting dalam agama. 'Alayha madaruddin. Agama ni berkisar dengan dialah. Disebabkan dia hadis ini. Hatta qila innahu syatrus syariah. Sehingga ada yang para ulama yang memuji hadis ini, sehingga mereka menyatakan syariat ini separuhnya oleh hadis ini. Hadis ini mewakili separuh perundangan. Yalah. Amar ma'ruf suruh solat pun hadis ini juga, nahi mungkar pun dia juga. Jadi hadis ini separuh. Sebab syariat ini apa dia? Do and don'ts kan? Dia telah cover yang don'ts tu. Man ra'a minkum mungkaran. Jadi dia separuh syariat. Yalah. Syariat ini apa dia kalau kita nak kata buat dan jangan? Buat salat, sedekah dan sebagainya, jangan zina dan sebagainya. So hadis ni telah cover part yang number 2. Sebab tu mereka kata wa syatrus syariah. Hadis ni merupakan separuh daripada syariat. Nah. Bal qila innahu al-islam kulluh. Bahkan ada yang menyatakan hadis ini inilah Islam. Sebab Islam tu agamanya cegah kemungkaran. Kemungkaran yang paling utama dicegah Islam ialah syirik. Ya, bukankah Nabi SAW diutuskan Allah Ta'ala an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Karena al-Islam imma ma'rufun yajib al-amru bi au munkarun yajib an-nahyu anhu. Karena Islam tu sama ada kebaikan yang wajib kita perintahkan atau kemungkaran yang wajib untuk kita tegah. Itulah Islam. Baik. Pengajaran hadis boleh ambil sendiri. Yang pertama, pengingkaran kepada maksiat adanya peringkat-peringkat dan bukan ambil number 3 dulu. Number 3, no. Kena mula number 1. Mengubah kemungkaran yang pertama berlaku dengan tangan. Dan berlaku dengan tangan tadi ini dikaitkan dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Mengubah kemungkaran ada peringkat. Peringkat yang pertama dengan tangan dan ia dikaitkan dengan faman yastati', siapa mampu. Faman lam yastati', baru number 2. Al-inkaru bil qalb, mengingkari dengan hati, fardu, kewajipan kepada setiap muslim. Mengingkar dengan tangan kepada sebahagian muslim yang mampu, tetapi dengan hati semua mampu, maka dia wajib pada semua orang. Kita pergi kenduri kahwin, ada maksiat, yang tu kita kena ingkar dengan hati. Ya. Kan kita pergi kenduri kahwin sebagainya, ada kemungkaran. Ya. Tak boleh nak elak. Sebab apa? Sepupu sepapat masuk campur, ipar deruai masuk campur, ikan tenggiri semua masuk. Ya. Asalnya kita tak nak. Kadang-kadang ada permintaan mengejut, permintaan dari sebelah pihak untuk diadakan. Ha. Sila apa nama wakil pihak lelaki menari? Poco-poco ke apa ke? Allahu Akbar. Permintaan yang tak menasabah kadang-kadang. Apa boleh buat? Ya. So kita jangan join lah. Kita hadir untuk pahala. Kita hadir di atas hakul muslim. Naam. Tapi saya pernah ada seorang syekh dulu, apabila kita pergi, kami satu rombongan pergi ke majlis perkahwinan, dia pasang muzik-muzik. Syekh ni dia boleh tegur, dia kata, wahai saudara, kami datang jauh dari Kuala Lumpur nak pergi ke Kedah, jauh. Ianya melibatkan belanja, melibatkan tenaga, kami buat ini untuk taat Allah Azza wa Jalla. Jangan kotori dia dengan maksiat ini. Jangan kotori dia dengan maksiat ini, kata. Jadi kami datang untuk taat. Kau telah menghampakan kami. Oh, baru orang pun tukar. Tukar dikeluarnya Quran. Lagi dosa. Cakap. Ha. Dan hadis ini juga merupakan dalil bahwasanya amal masuk dalam persoalan iman. Kan ada orang-orang murjiah yang menyatakan amal tak ada kena mengena dengan iman. Tengok, Nabi menyatakan dengan hati. Hati, perbuatan, dengan tangan, dengan lidah, dan paling minimum dengan hati. Kata Nabi, wadhalika adhaful iman. Maksudnya Nabi SAW mengisbatkan bahawasanya even dengan hati, yang juga merupakan perbuatan hati, termasuk dalam kerjaan iman. Hadis number 2 next time. Boleh lagi sekarang? Sampai pukul apa? Boleh lagi? 10.45. Ini hadis panjang-panjang mu? Nanti sempat baca hadis dia. Okey, kita baca. Kita baca je lah. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه وهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin, tidak ada nabi yang Allah utuskan." Ma situ kita kata laisa, isim mausul. Ma ai tidak ada. Min nabiyyin, dari nabi-nabi yang Allah utuskan, fi ummatin qabli, pada umat-umat sebelumku, illa malaikan, mesti ada di kalangan umatnya yang menjadi hawariyun, khulasaul anbiya, orang-orang yang ikhlas, orang-orang pilihan, pembantu-pembantu yang sanggup untuk berjuang, yang sanggup untuk menyertai nabi-nabi tersebut dalam keadaan senang dan susah. Apa kerja mereka? Ya'khudhuna bisunnatih. Tengok hawariyun itu, kata Nabi, sifatnya mengambil contoh sunnah Nabi tersebut. Wayaqtadu Nabi amrih. Kemudian, mengikuti segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah sifat as-salaf. Adanya pengikut-pengikut. Kemudian kata Nabi, akan datang, takhlufu min ba'dihim, kemudian akan datang pengganti-pengganti mereka. Khulufun, pengganti-pengganti yang sifatnya politik dah. Orang-orang politik. Orang politik ni suka cakap kan? Tak buat. Dia kecoh. Sana kemari macam-macam bunyi. Tak ada apa. Kosong. Yang dulu, as-salaf, dah. Mereka banyak dilihat buat. Lebih daripada cakap. Tetapi sampai berikutnya, orang-orang politik. Nampak macam Islam. Apa katanya? Yaquluna ma la yafa'alun. Mereka kata benda mereka tak buat. Mereka buat benda yang tak kena perintah. Baik. Golongan-golongan ini menunjukkan satu sikap. Apa dia? An-nifaq. Sifat an-nifaq. Sifat munafiq. Dan mereka ini, kata Nabi, faman jahadahum, sesiapa yang memerangi mereka. Oh, maknanya benda tu kena diperangi. Sikap tu kena dibuang. Fahuwa, dengan tangannya maka dia dikira beriman. Sesiapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia mukmin. Dan sesiapa yang memerangi mereka dengan lisannya, wahuwa mukmin. Dan kata Nabi, kalau langsung rasa tak senang tu tak ada dalam hati, kata Nabi, tak ada lagi bentuk iman walaupun sebesar biji sawi. Baik, pengajaran hadis. Allah subhanahu wa ta'ala memang melengkapkan para nabi dengan pembantu-pembantunya, dengan penyokong-penyokongnya. Maknanya salaf, sahabat yang dipilih, sahabat nabi yang ada berdamping dengan Rasul itu memang Allah Ta'ala pilih. Dia bukan kebetulan. Sebab itu kita jangan kata sahabat nabi bolehlah, dia nampak nabi, sebab tu dia boleh dapat keistimewaan segala-gala yang ada tu. Kalau kita direzekikan Allah Ta'ala lahir pada masa tu, dan kita juga boleh jadi sahabat, belum tentu. Sebab kepayahannya duduk bersamping dengan Rasul, sampai kena buang rumah, sampai kena perangi dan sebagainya. Boleh jadi kalau kita ada, kita bawah belakang Abu Jahal. Boleh jadi sebab payahnya duduk belakang Rasul tu. Boleh jadi kita ataupun tunggu pembukaan kota Mekah je lah. Ya. Sesiapa yang berjuang dengan Rasul, oh, disiksa. Yang ada tempat kedudukan, akhirnya jadi miskin, sampai kena pindah, sampai kena tinggal banglo mereka dekat Mekah, tanah paling mahal, sejuta satu kaki persegi, tanah paling mahal terpaksa tinggal. Ya ke? Mekah katanya satu kaki persegi sejuta lebih. Ya, mahal, tanah termahal atas bumi. Ya, pun ditinggalkan. Sebab itu tempat perniagaan, tempat perniagaan biasanya maju. Ya, ahli Makkah, mereka orang-orang perniagaan, mereka ada perniagaan syita wassaif. Ha, rihlat asyita wassaif. Jadi mereka cukup macam-macam, ada tempoyak, ada budu, ada apa yang tak ada kat Makkah. Duit aja kurang. Ya, duit aja tak ada. Sebab itu kita pesankan kepada orang pergi Mekah, jangan banyak bawa duit. Kang tawafnya banyak tempat. 7 kali tawaf di Kaabah, 70 kali tawaf di Bin Daud. Bin Daud tawaf. Ya. Sebab apa mereka suka tawaf kat situ? Dia tak semestinya mengiring ke kanan aja. Dia macam-macam aksi boleh. Ha, kuat bebas. Penutupnya aiskrim. Tak pasal-pasal nenek-nenek makan aiskrim dekat Mekah. Kan? Tak pasal-pasal. Ya. Buang terbiat, ya. Mango juice. Jamil. Jadi, subhanallah, memang Allah Ta'ala melengkapkan para nabinya dengan pembantu-pembantu. Maknanya memang dakwah ini perlu kepada pembantu. Yang kedua, man arada an-najata min al-ummah fa alayhi bittiba'i manhajil anbiya'i fi ad-da'wati ila Allah. Sesiapa yang nak kejayaan, selamat, maka hendaklah dia mengikut manhaj nabi dalam menyampaikan dakwah. Li'anna kulla tariqin siwa tariqihim halakun wa ghawar wa riwayah. Karena setiap jalan selain jalan nabi itu merupakan kebinasaan dan juga tipu daya. Dan jalan nabi itu nabi telah terangkan betul, telah clear sunnah, cara sunnah, cara salaf. Yang berikutnya, al-hasu ala mujahadatil mukhalifin. Ha, hadis ini juga merupakan galakan untuk kita memerangi ataupun kita terus berusaha menyedarkan orang-orang yang tidak ikut manhaj nabi. Sebab mereka ini, kata nabi apa dia, halakun, mereka ini binasa. Bahkan mereka kena diperangi. Nampak-nampaknya macam bukan Islam. Maknanya orang yang ikut jalan bid'ah dan sebagainya, mereka perlu diperangi. Diperangi dalam arti kata, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk usaha, dalam bentuk penerangan. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan khairun nas, sebaik-baik generasi selepas generasi para nabi ialah pengikut-pengikutnya, ashab, sahabat-sahabatnya. Sebaik-baik generasi selepas nabi ialah sahabat-sahabatnya. Terbalik dengan Syiah, seburuk-buruk manusia selepas nabi seburuk-buruk manusia pula, yakni sahabat. Sahabat nabi itu seburuk-buruk manusia bagi mereka, kafir dan sebagainya. Melainkan Ali sahaja pelik. Dalam agama-agama lain, dalam Kristian, sebaik-baik pengikut Isa Hawariyun, sahabat-sahabatnya. Dalam Nabi Daud, Nabi Musa juga pengikut-pengikutnya, tapi Syiah lain. Pengikut Nabi SAW yang berjuang bersamanya seburuk-buruk manusia. Jadi maknanya Syiah jauh lebih teruk daripada Yahudi, jauh lebih teruk daripada Nasrani, yang menghukum pengikut setia Nabi-Nabinya sebagai penjenayah dan pengkhianat. Jauh lebih teruk. Yang berikutnya, kullama ba'udal ahdu minan nabi wa ashabih tarakan nasus sunan. Lagi jauh kita daripada nabi dan eranya, lagi banyaklah peninggalan kepada sunnah-sunnah nabi. Dan lebih terserlahlah dan lebih banyaklah budaya mengikut hawa nafsu. Sebab itu nabi sendiri nyatakan di sini. Zaman nabi adanya khawariyun, adanya sahabat yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian akan datang pengganti-pengganti yang suka cakap aja, maknanya suka tinggalkan sunnah. Dan ia benda yang pasti berlaku. Sekarang, ya, sunnah Nabi ditinggalkan. Yang berikutnya, yahrumu 'alal mar'i an yaqula ma la ya'mal aw yaf'alu ma lam yu'mar. Haram bagi setiap seseorang, haram kepada setiap individu untuk berkata benda yang dia tak buat ataupun buat benda yang tak boleh. Maknanya buat bid'ah. Saya tengok ya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka tak suka sunnah. Sunnah Nabi yang diperintahkan tak nak buat. Tetapi yang tak diperintah, buatnya berzdi. Dibuatnya berzdi Nabi lah. Apa yang tak diperintah, yaf'alun, mereka buat. Ha, jadi itu kan tak sepatutnya. Yang sepatutnya ialah buat benda yang diperintah, yakni sunnah. Tapi mereka sunnah tinggal, mereka suka buat mala yu'marun, benda yang tak diperintahkan oleh Nabi pun. Yang berikutnya, adamu inkaril qalbi lil munkir dalilun ala zahabil imani min. Tidak mengingkar dengan hati, secara minimum ya, tidak mengingkari dengan hati, dalil akan hilangnya iman. Sebab Nabi kata, kalau tidak benci dengan hati sekalipun, maka kata Nabi, tidak ada lagi iman sebesar biji sawi dalam hatinya. Maknanya, tak langsung. Sebab itu, kita tengok hadis ini, padan kalau Nabi kata, di antara fitnah akhir zaman. Badiru bil a'mali, kata Nabi, qabla an ya'tiyakum au qabla an ta'tiyakum fitnatun kaqit. Apa nama kata Nabi? Segerakanlah melakukan kebaikan sebelum datang kepada kamu fitnah yang gelap, kata Nabi. Yang mana macam mana gelapnya? Yusbihul mu'minu, yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang kamu berpagi-pagi dalam keadaan beriman, petang dah kafir. Petang kafir, pagi besok beriman. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agamanya, mereka menjual agamanya dengan dunia. Ya, ini mungkin salah satu bentuknya. Kata Nabi, kalau tidak mengingkari kemungkaran hatta dengan hati, dah tak ada iman apa lagi. Betul lah. Pagi tadi solat, keluar nampak dangdut, nampak pemaksiat, hello, ya pula. Dah tak ada iman. Allah kata, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Fatamassakumul azab. Ataupun nar. Jangan kamu duduk bersama orang-orang zalim buat maksiat, nanti kamu akan ditimpa azab. Duduk dengan orang zalim pun Nabi tak bisa. Allah Ta'ala tak bagi. Naam, kerana apa? Dia ada kesan. Walaupun kita tak join, takut hati itu senang. Dia suka. Ataupun tak kisah, biasa tengok. Naham, ini membawa kesan-kesan yang begitu negatif. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal-munkar. Binasalah orang yang tak tahu dengan hatinya, dia tak boleh differentiate di antara ma'ruf dan munkar. Pun binasa, kata Abdullah bin Mas'ud. Bin Mas'ud. Maknanya kita kena kenal ini ma'ruf. Boleh tengok. Ya. Ini maknanya dah tanda kena habis kelas. Kerana meja pun dah letih menanggung buku. Macam manalah tuannya. Meja pun dah letih tanggung buku. Jadi tuannya double lah keletihan tu. Taib. Tu saya kata hati-hati dengan buku ni. Kadang-kadang dia boleh terjun. Dia boleh terjun. Ya. Taib kata Abdullah bin Mas'ud, binasa orang-orang yang tidak kenal ma'ruf dan mungkar. Binasa. Apa tujuan kenal ma'ruf? Kita kenal ma'ruf tu apa tujuannya? Supaya kita sokong. Supaya kita ajar. Dia tak tahu ni benda ma'ruf. Dia diam aja. No, binasa. Itu pun binasa. Sebab bila dia tak kenal ma'ruf, dia tak akan seru kepada yang ma'ruf. Kalau dia tidak kenal ma'ruf, dia tak akan seru kepada ma'ruf. Betul tak? Dia tak, sama aja. Jom ke masjid, jom ke sana, sama aja. Asal dia tak kenal yang ma'ruf. Ataupun, ada 2-3 majlis. Ini majlis bidah, majlis agama juga. Ini majlis agama sunnah, majlis agama juga. Dia tak kenal yang ma'ruf. Sudah tidak akan menyeru kepada yang ma'ruf. Dan binasa juga kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang tidak kenal mungkar. Dia tak tahu ini, rasanya macam okey, sebenarnya tak okey. Semua betul. Itu juga binasa. Sebab orang yang tidak mengenali ma'ruf dan tidak mengenali mungkar, mana mungkin dia akan menyeru kepada ma'ruf dan menegah kepada mungkar. Kerana baginya semua sama aja. Nah, kata Nabi itu, kata Abdullah bin Mas'ud, itu di antara signal, di antara clue kebinasaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis yang ketiga ya. Kita berhenti sehingga hadis yang kedua. Rasanya belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kullu am wa antum bi khair. Raya berapa lama kan? Raya sehari tu lah. Hari tu. Baik bila orang juga.